pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudarun, berita siang edisi hari ini Selasa 22 Juni 2021 dibacakan Ardiansyah. Wacana Presiden 3 periode ditolak publik dan partai politik. Dituduh praktikan ilmu hitam, rumah dan sepeda motor jadi sasaran amuk massa. Hari ini vaksinasi massal tahap 2 dimulai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, tim vaksinasi Rumah Sakit Pendidikan RSP Universitas Syekh Kuala atau USK berkolaborasi dengan Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda melakukan vaksinasi bersama. Kegiatan yang bertujuan memperluas cakupan vaksinasi ini berlangsung di Perpustakaan USK Darussalam Banda Aceh Senin 21 Juni 2021. Saat ini cakupan vaksinasi di lingkungan USK sudah mencapai 65% atau sekitar 1.800 dosis vaksin telah diberikan kepada sivitas USK termasuk lingkungan Ring 1 keluarga USK. USK menargetkan pada akhir bulan ini cakupan vaksinasi di lingkungan universitas itu minimal mencapai 70%. Darlun, Dinas Kesehatan Lok Semame pada Senin 21 Juni 2021 merilis bahwa dalam 24 jam terakhir tidak ada penambahan warga yang terpapar COVID-19. Total warga yang terkonfirmasi COVID-19 sampai hari ini 840 orang. Ini artinya tidak ada penambahan dari satu hari sebelumnya, di mana satu hari sebelumnya jumlah warga Lok Semame yang terpapar juga sebanyak 840 orang. Sedangkan rincian dari total 840 warga yang terpapar COVID-19 di Lok Semame, saat ini 720 orang selesai proses isolasi atau dinyatakan sembuh. Pada periode waktu yang sama, jumlah warga Lok Semame yang sembuh dari paparan virus corona bertambah 4 orang. Selanjutnya, sebanyak 36 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan warga yang terpapar COVID-19 sampai saat ini 84 orang. Darlun, seorang warga berinisial GT 60 tahun di Aceh Singkil dituding menganut dan melakukan praktik ilmu hitam sehingga diamuk massa. Amuk massa terjadi di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris pada Minggu 20 Juni 2021 malam. Sasarannya rumah kayu milik GT di desa terpencil ini dirusak. Tidak puas, massa juga membakar satu unit sepeda motor miliknya hingga menjadi tontonan. Tudingan ini menguat ketika warga mengklaim menemukan bukti pendukung berupa kertas berisi mantra dan tanah yang diduga dari kuburan serta kayu relief. Sementara itu, GT tidak sempat menjadi sasaran amuk massa lantaran diamankan perangkat desa Situban Makmur sebelum dijemput polisi guna mencegah hal yang tak diinginkan. Darlun, puluhan hektar lahan kelapa sawit dan persawahan warga di kawasan Alu Kemang, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat hilang akibat erosi kerung merbau yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat warga menderita dan mengalami kerugian akibat gerusan sungai yang juga ikut berdampak pada kerusakan rumah yang terjadi di daerah tersebut. Sebanyak puluhan hektar perkebunan dan persawahan hilang akibat gerusan sungai. Kondisi ini terus berlangsung karena belum ada tanggul pengaman tebing untuk mencegah kikisan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah untuk membangun tanggul pengaman tebing guna mencegah terjadinya penggerusan kawasan pemukiman warga. Sudarlun, Dishub Kota Banda Aceh mengatakan para juru parkir liar masih berani menjalankan aktivitas mengutip retribusi parkir dari warga. Hanya saja jadwal beroperasi para juru parkir liar ini cenderung dilakukan pada hari libur kerja kantor sehingga kurang mendapat fokus dari petugas. Akibat aksi para juru parkir liar yang mengutip retribusi selama ini dari warga menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD Kota Banda Aceh dari segi perparkiran. Pihak Dishub menghimbau warga untuk tidak memberikan retribusi parkir kepada juru parkir liar atau dapat segera melaporkan ke Dishub Kota Banda Aceh di nomor yang tertera di rompi orange les biru yang tertera di rompi juru parkir resmi. Para juru parkir liar yang sudah pernah terjaring dan terjaring kembali dapat dipidanakan. Karena akibat ulah juru parkir liar ini, juru parkir resmi yang jelas memiliki identitas akan sangat dirugikan. Sudarlun, kawanan gajah yang diperkirakan sekitar 20 ekor masuk ke kebun warga di kawasan desa Blang Mane, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, Minggu 20 Juni 2021, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kebun warga yang berisi pisang yang sudah berbuah, pinang dan kelapa sawit bahkan pondok dirusak oleh gerombolan gajah tersebut. Warga berupaya mengusirnya dengan menggunakan obor. Sekitar satu jam kemudian kawanan gajah baru meninggalkan kawasan itu. Namun diperkirakan kawanan gajah masih berada di dekat dengan kebun warga sehingga sewaktu-waktu bisa dengan cepat kembali ke kawasan permukiman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, skema pembiayaan dengan cara kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau KSDPK merupakan skema alternatif untuk mendukung pembangunan program strategis nasional atau PSN-PSL. Hal tersebut dibahas dalam diskusi teknologi pengolahan sampah berbasis ramah lingkungan dan skema pembiayaan untuk PN-PSL. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Wahyu Utomo mengatakan diskusi ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan PSEL yang ditetapkan sebagai salah satu program di dalam PSN. Skema KSDPK direkomendasikan sebagai salah satu alternatif kerjasama baru karena skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang telah digunakan sebelumnya memiliki proses yang lama. Namun perwakilan dari Bappenas menyatakan bahwa skema KPBU memiliki keunggulan dalam mematangkan persiapan proyek. Sebagai upaya tindak lanjut, evaluasi akan dilakukan agar skema KPBU dapat menjadi lebih cepat dalam implementasi khususnya untuk PSN-PSEL. Lokasi PSEL tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35/2018. Saat ini lokasi yang beroperasi adalah PSEL Benowo di Surabaya. Selain itu PSEL Putri Cempo di Solo berada pada fase konstruksi. Sedangkan lokasi lainnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan. Hadir juga dalam acara diskusi tersebut para stakeholder di tingkat pusat dan daerah, perwakilan Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi, serta perwakilan pemerintah daerah lokasi PSEL yang masih dalam tahap persiapan atau lelang. Antara lain Jawa Barat, Bali, Makassar, Tangerang Selatan, dan Kota Semarang. Sudarlun, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode melalui amandemen Undang-Undang 1945 ditolak publik dan partai politik. Penolakan publik itu terlihat dari hasil survei Saiful Mujani SMRC. Responden menilai masa jabatan Presiden maksimal 2 periode harus dipertahankan. Wakil Ketua MPR dari Partai Nasdem, Lestari Murdijat, mengatakan hasil survei MSRC ini menunjukkan publik tidak menghendaki adanya amandemen Undang-Undang 1945. Di antaranya sebanyak 84,3% warga menyatakan tidak setuju jika Presiden kembali dipilih oleh MPR dan hanya 8,4% warga yang setuju. Hasil survei tersebut diamini oleh sejumlah partai politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menyatakan partainya tegas menolak wacana pemilihan presiden melalui MPR dan perubahan masa jabatan presiden. Sementara itu sikap Jokowi yang tegas menolak wacana tersebut karena sesuai dengan semangat reformasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi 22 Juni 2021. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.